Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah. Wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. Ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Galal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Wa qasduhu an yurawija alaika syar fi ma'radil khair hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wa 'inda dhalika yatlu 'alayka syaitan fadl al 'ilmi wa darajat al ulama wa ma warada fi min al akhbar wal athar wa yulhika 'an qawlihi sallallahu 'alayhi wa sallam man izdada 'ilman wa lam yazdad hudan lam yasdad min Allahi illa bu'da. Wa an gaulihi sallallahu alaihi wasallam ashaddu nasi adhaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa an qawlihi ta'ala wa an qawlihi sallallahu alaihi wa sallam marartu laylata usriya bi aqwamin tukradu shafahuhum bi maqarida min nar fa qultu man antum qalu kunna na'muru bil khair wa la na'ti wa nanha anis syar wa na'ti fa iyyaka ya miskin an tud'ina li tazwirihi fa idlika bi habli gururih fa wainu lil jahil haythu lam yata'allam maratan wahidatan wa wainu lil alim haythu lam ya'mal bima alima alfa marrah. Pertemuan yang terakhir membahas tentang apa yang membangkitkan kita di dalam mencari ilmu, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ilmu yang kita pelajari di saat kita mencarinya tidak mendorong kita, tidak mensupport kita segera mengamalkan, bahkan menunda-nunda mengamalkannya, mengerjakannya, berarti yang membangkitkan semangat kita di dalam mencari ilmu yaitu dorongannya setan. Yang mana setan membuat kita tertipu, mendorong kita dikit demi sedikit di dalam kejelekan melalui jalur kebaikan. Sehingga berapa banyak orang menyangka bahwa dia melakukan kebaikan, ketaatan, dan ibadah padahal nol, padahal kosong, dan dia bergabung dengan orang-orang yang amal perbuatannya merugi. sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dhalla sa'yuhum, usaha mereka, perbuatan mereka sia-sia di dalam kehidupan dunia. Tidak hanya sia-sia, wa yahsabuna, dan mereka mengira, menyangka, annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka itu melakukan kebaikan. Orang kalau enggak tapi ngerti, kalau enggak tapi faham, kemudian dia melakukan satu perbuatan, mungkin dia anggap, alhamdulillah saya telah berbuat ini, alhamdulillah saya telah berbuat itu. Dia enggak sadar perbuatannya itu sesuai atau tidak. Dia enggak tahu, karena dia enggak ngerti, dia enggak faham, atau dia tidak perhatian. Dia anggap melakukan kebaikan. Padahal bagi orang yang mengerti, bagi orang yang paham, artinya orang yang alim dan amil mengamalkan ilmunya, atau bagi para aulia, dia itu adalah orang yang kesasar. Dia itu adalah orang yang tertipu. Tapi orangnya menganggap dia melakukan kebaikan, itu banyak. Seperti contoh orang-orang yang biasanya nipu dari rumah ke rumah, ngasih hadiah LPG, kompor, atau semisalnya dikasih pertanyaan salah diwarah betul, sampai dapat ini itu, tapi harus administrasi sekian, dapat pulang. Nggak, orang yang ngerti, bahwa tertipu ini. Orang yang ngerti, orang yang gak ngerti, bangga dia, seneng dia. Kenapa? Mendapatkan hadiah dengan mengeluarkan uang yang menurut dia tidak sesuai dengan harga yang ia dapatkan. Loh, ini orang yang gak ngerti. Tapi orang yang ngerti, gak bisa. Itu pembahasan kita yang lalu. Jadi setan membuat kita melakukan kebaikan, ketaatan, tapi di balik itu setan ingin menghancurkan kita dan membinasakan kita dari perbuatan baik. Nah, di saat itu, wa inda dzalik, di saat itu yatlu alaika syaitan. Setan itu menyampaikan kepada kita. Di saat itu setan menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh setan? Fadlul ilmi. Keutamaan ilmu. Sebagainya disampaikan pembahasan tentang ilmu, artinya apa? Dibuat kita ini melayang dengan mengetahui keutamaan ilmu. Lalu setelah keutamaan ilmu dibahas oleh setan dan kita mulai terbang, karena kita orang yang senang mencari ilmu, nggak tahu, kita nggak sadar kita dibuat oleh setan terbang. Setelah itu setan menyampaikan kepada kita darajat al-ulama. Setan menjelaskan, menerangkan kedudukan para ulama. Wah, dia merasa sudah banyak tahu ilmu. Ulama itu orang yang tahu banyak ilmu. Kalau tahu satu ilmu itu alim. Kalau tahu banyak ilmu itu namanya ulama. Lah, kita ini bisa dikatakan orang alim. Lah, orang alim itu tergantung babnya. Nah, sekarang misalnya kalau kita ngerti bab wudu, berarti kita alim dalam bab wudu, alim. Tapi belum dikatakan ulama, karena apa? Hanya satu bab, yaitu bab wudu. Nah, kalau kita mengerti bab sholat, bab tayamum, bab puasa, bab zakat, ini dikatakan ulama. Karena apa? Mengerti banyak bab ilmu. Tapi jangan bangga, jangan senang, lek ngono awak dhewe iki ulama. Jangan bangga seperti itu. Karena itu setan ini bisi. Bon, keutamaan ilmu. Sampean ini beruntung, setan ngomong. Beruntung kamu ini mencari ilmu. Ternyata yang kamu cari, yang kamu berusaha mendapatkannya, itu memiliki keistimewaan yang luar. luar biasa di sisi Allah. Setelah itu derajatnya sampean ini sudah jadi ulama. Karena sampean telah belajar kitab ini, kitab itu, bab ini, bab itu. Dan disampaikan oleh setan derajatnya, keistimewaannya para ulama. Sampaikan sama setan sesuai dengan ayat Al-Quran, sesuai dengan hadisnya Nabi. Karena setan itu bukan orang bodoh. Jangan kita katakan setan itu orang bodoh, enggak. Orang pinter setan itu. Tapi keblinger gitu aja. Nah, kita lihat yang di TV-TV itu, pinter-pinter. Tapi karena keblinger akhirnya ketok gobloke. Ya bukan goblok sih. Tertipu. Lupa. Punya titel. S1, S2, bahkan titelnya doktor dan yang lain sebagainya. Tapi keblinger. Apakah dikatakan bodoh dia? Enggak bodoh, pinter dia. Menceramah kok sana sini. Nyampaikan ayat, nyampaikan hadis dengan begitu lebar, panjang lebar. Bukan orang bodoh, tapi keblinger. Kepleset. Apakah orang yang pandai naik motor itu enggak bisa jatuh? Apakah orang yang pandai naik mobil itu enggak bisa kecelakaan? Kan enggak. Kita yang pandai berjalan masih bisa jatuh, apalagi anak yang baru-baru belajar berjalan masih tata. Bisa jatuh. Lah mereka juga gitu, sekalipun pinter itu bisa jatuh. Lah jatuhnya itu tergantung. Kalau cuma sekedar kepleset berarti sih lumayan. Tapi lek lugure teko ndukur menisor parah. Kan gitu. Kita kepleset di sini misalnya, enak sih antibone. Tapi lek kepleset pinggir sampai nisor, luwe loro. Tapi lek teko ndukure jeding menisor, ya tambah parah. Tekan dukur genteng, menisor, tambah parah. Nah, itu hati-hati. Jadi jangan kita terus, oh berarti saya ini karena ngerti sudah banyak ilmu, berarti saya ini ulama. Iya, ulama. Hati-hati, ulama sing lugur tekan dukure genteng. Lalu diceritakan sama setan, disampaikan oleh setan. Keutamaannya para ulama, keistimewaannya para ulama. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, di dalam perkataan para ulama, disampaikan sama setan. Oh, setan itu pinter, oh. Pinter setan. Tapi itu tadi keblingan. Lah setan membuat kita apa? Yulhika an gaulihi Shallallahu Alaihi Wasallam, melalaikan kita. Setan membuat kita lupa dari hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang disampaikan oleh setan itu enak itu. Yang enak, yang indah, yang bagus. Dibuat kita ini terbang. Gampangnya. Orang itu biasanya senang dipuji. Kalau dipuji dia lupa. Medit isok loman. Medit, teman medit. Nggak tahu petu blas duit. Wah dipuji. Digonggong, miber. Mari ngono, metu kabeh. Mari digonggong dukur, metu kabeh tak duwe. Mangan. Sampeyan jawab apa? Pecel. Mosok pecel tok, mule ini dak dikono. Metu. Mosok manganan tok, dak ono buahe. Wah, metu kabeh. Kenapa? Mari digonggong. Lali dia, lupa dia. Setan itu gitu. Gonggong kita setan ini. Dengan kebaikan, dengan ketaatan, keindahan. Keindahannya ilmu, keindahannya derajat orang yang berilmu dan yang lain digonggong. Tapi setan tidak menyampaikan kepada kita hal-hal yang perlu kita waspadai, yang perlu kita takuti di dalam saat kita berilmu atau saat kita mengetahui ilmu. Dilupakan kita, dilupakan dengan beberapa hadisnya Rasulullah. Ya, Rasulullah bersabda dalam hadisnya. Ini ancaman buat kita ini. Nah ini ancaman ini tidak disampaikan oleh setan, karena setan ingin kita miber di dalam kelalaian, terbang dalam kelupaan. Sehingga hadis-hadis yang membuat kita selalu takut dengan ilmu yang kita miliki, selalu khawatir, dilupakan sama setan. Ojo sampai iling. Karena itu terus diisi sama setan dengan hal-hal yang indah. Sesuatu yang membuat dia sadar, ingat, kemudian takut kepada Allah, dan yang lain sebagainya, itu dilupakan sama setan. Ini ancaman buat kita. Apa ini ancamannya itu dari Rasulullah? Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dah. Orang yang bertambah ilmunya. Kita ini otomatis setiap hari Selasa tambah ilmu kita ini. Otomatis itu setiap hari Selasa ilmu kita bertambah. Tapi lihat katanya Rasulullah, barang siapa yang bertambah ilmunya, lam yazdad hudan, tapi tidak diiringi dengan bertambahnya dekat kepada Allah, tidak diiringi dengan bertambahnya takut kepada Allah, tidak diiringi dengan bertambahnya amal soleh, bertambah ilmu tapi tidak diiringi dengan yang lain sebagainya, lam yazdad minallah illa budah, dia tidak bertambah dekat dengan Allah melainkan bertambah jauh. Itu ancaman enggak ini? Ancaman. Ini kalau kita mau memikirkan, merenungi, berarti diri kita ini termasuk bukan bertambah dekat dengan Allah melainkan bertambah jauh. Kenapa? Amal soleh kita tidak bertambah, ketaatan kita tidak meningkat, kebaikan kita tidak menyebar. Ini dilupakan oleh setan. Bertambah ilmu kita, tapi tidak bertambah amal, tidak bertambah kebaikan, tidak bertambah amal soleh kita, tidak bertambah takut. Nah, ini berarti dia bukan bertambah dekat dengan ilmunya ketika ilmunya bertambah, melainkan dia bertambah jauh. Na'udzubillah min. Hadis yang lain juga gitu, dilupakan oleh setan. Ancaman dari Rasulullah itu dilupakan oleh setan. Ancamannya apa? Asyaddun nasi azaban yawmal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmih. Asyaddun nasi azaban, paling kecihnya azab di hari kiamat yang diberikan oleh Allah kepada seorang manusia, yaitu kepada siapa? Alimun, orang alim, orang yang tahu ilmu satu bab atau satu fasal. Tapi lam yanfa'ullahu bi'ilmi, tidak diberi oleh Allah kemanfaatan dari apa yang dia ketahui. Itu orang yang paling keji adabnya. Orang yang paling keras adabnya di hari kiamat. Yaitu orang yang alim mengetahui satu ilmu dari satu bab atau dari satu fasal, tapi ilmunya tidak diberi oleh Allah kemanfaatan. Nganggur, ilmunya nganggur. Jadi dia tahu tapi ilmunya nganggur. Tahu misalnya ini hukumnya haram. Tahu, tapi dikerjakan. Berarti ini ilmunya apa? Nganggur. Tahu ada orang sholatnya salah, gak benar, gak diingatkan. Itu berarti ilmunya nganggur. Atau kita sendiri, kita tahu kalau itu gak benar, tetap kita kerjakan. Tidak kita hindari, tidak kita jauhi. Berarti ilmu yang kita miliki nganggur. Ini berarti tidak dikasih kemanfaatan sama Allah dari ilmunya. Lah ini asyaddun nas, paling besarnya, paling kejihnya azab di hari kiamat. Loh, ancaman ini. Sekarang berapa banyak ilmu yang kita ketahui? Di setiap kita menghadiri rutinan, baik di tempat ini atau di tempat yang lain. Bahkan terkadang di saat-saat walimah dan lain sebagainya kita mendengarkan ilmu disampaikan oleh para ulama. Tapi kalau ilmu yang kita dengarkan tidak ada satupun atau hanya beberapa yang kita amalkan, ini berarti banyak ilmu yang tidak manfaat di dalam diri kita, menjadi orang yang paling kejih diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah hadis-hadis seperti ini setan itu menghalanginya, jangan sampai kerungu, jangan sampai tahu, jangan sampai kedengaran. Dijaga sama setan. Cek terus mumbul. Biar terus lupa. biar terus berubah. Lah ancaman-ancaman seperti ini enggak disampaikan oleh siapa? Ini bahaya. Karena itu kalau kita ngajari anak, itu kita harus ajari yang baik dan juga kita tunjukkan bahayanya. Jangan kita tunjukkan yang baik, toh kita puji dengan kebaikannya, kita lupa, melupakan mendidik, ojo sampai sombong, ojo sampai ini enggak. Akhirnya anaknya senang dengan pujian, enggak senang dengan cacian. Disaran, dikasih kritikan, enggak mau. Kenapa? Sudah terbiasa dipuji. Orang tua yang tidak pernah memahamkan akan kejelekan kalau senang pujian dan yang lain. Lah itu akhirnya podemik setan. Senengane gonggong wong biar orang itu naik, meningkat, lupa daratan, yang hal-hal yang mengingatkan dia supaya bisa ngerem, enggak inget, apa enggak sombong, tetap meyakini apa yang dia miliki itu dari Allah, tidak menyanggap dirinya lebih baik dari yang lain, itu enggak ada, dilupakan sama setan. Sehingga orang yang overdosis, menganggap dirinya yang lebih baik, menganggap dirinya yang lebih utama dari yang lain sebagainya, karena apa? Disampaikan oleh setan hal-hal yang indah akan perbuatannya. Mencari ilmu, keutamaan orang yang ambil ilmu dan yang lain sebagainya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali dalam berdoanya beliau mengatakan Allahumma inni a'udzuka min ilmin la yanfa. Seringkali di dalam doanya Nabi memohon Allahumma inni a'udzubika min amali min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak konsentrasi di dalam perbuatan kebaikan, ketaatan. Wa amalin la yurfa, amal perbuatan yang tidak diterima. Wa du'ain la yusma, dan doa yang tidak didengarkan. Selalu sering Nabi. Seringkali Nabi berdoa dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Juga dilupakan kita oleh setan dengan hadisnya Rasulullah yang lain, yaitu Nabi pernah mengatakan apa? Marartu lailata usriyabi. Pada suatu malam saat perjalanan Isra dan Mi'raj, aku melalui suatu kaum. Melalui satu kaum atau beberapa kaum. Apa yang dilakukan kaum itu? Tukraudu syafahum bimaqarit minar. Digunting-gunting bibirnya dengan gunting dari neraka, dari api. Jadi gunting bibirnya sendiri atau merusak bibirnya sendiri dengan gunting atau alat dari api. Orang menyiksa diri itu kan berarti orang gak waras. Kan gitu. Nah ketika Nabi melihat di perjalanan Isra dan Mi'raj, siapa mereka? Kenapa mereka? Nabi tanya kepada mereka, man antum, siapa kalian? Kenapa kalian? Kami bertanya, siapa kalian? Kenapa kalian melakukan ini? Mereka menjawab, kunna na'muru bil khair wala nati. Kita ini dulu saat hidup di atas dunia mengajak orang, memerintah orang melakukan kebaikan. Wala nati, tapi kami sendiri enggak melakukannya, tidak mengerjakannya. Wanan hanishar. Kita di atas dunia selalu mencegah orang melakukan kejelekan. Wanati, tapi kita sendiri melakukannya. Jadi memerintahkan orang, mengajak orang melakukan kebaikan, tapi kita enggak melakukannya, kita meninggalkannya. Mencegah orang ajak sampai melakoni elek, tapi kita melakukannya. Ayo sembahyang, tapi enggak sembahyang. Ayo sodako tapi gak sodako. Ayo poso tapi gak poso. Ojo ngombe. Duso. Tapi dia sendiri. Ngombe. jangan togel, jangan judi, haram, dosa. Tapi dia sendiri bandani, ya tetep sih anu, bandani. Lu yang nemen. Nah ini orang ini. Orang yang dilihat oleh Nabi di perjalanan Isra Mi'rajnya yang melukai bibirnya sendiri atau mulutnya sendiri. Karena itu kalau kita menyampaikan kebaikan, hati-hati. Makanya jadi ulama itu enak dah. Enak. Jadi orang yang ngerti, jadi orang yang paham itu enak dah. Enak. Enaknya akeh daripada ndak. Ndak enaknya. Tapi tadi tanggung jawab. Sama dengan menjadi suami atau menjadi bapak. Enak ndak? Enak. Enake ono kamar, jobone kamar lalu. Enak ndak enak? Lah bukan uripe kan duduk kelontok ah. Kelontok lah padha sapi. Pedus. Lah kita kan amanat tanggung jawab menafkahi, mencari nafkah yang halal. Bukan hanya itu, kalau itu mungkin gampang, mudah, mendedek, ngajari. Bukan istrinya itu dibiarkan gak ngerti, dan esok ngaji di jarno. Sehingga mulai kawin sampai mati, istrinya gak pernah membaca Al-Quran. Kenapa? Gak bisa membaca. Nah ini kesalahan siapa? Kesalahan suami. Karena kewajiban suami mengajari. Bukan hanya membaca Al-Quran. Hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, seperti wudu, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, kewajiban suami. Nah kalau suami tidak pernah mengajarkan, atau suami tidak pernah memanggilkan guru, atau membiarkan istrinya belajar, berarti itu adalah dosanya suami, karena itu tanggung jawab. Nah sementara ini kan orang kalau nikah itu kan cuma yang dipikirkan digawe bado gitu, dibuat makannya to, dibuat gayanya to, kelambi anyar atau pakaian baru, motor baru, mobil baru, akhiratnya nggak diperhatikan. Hati-hati. Hati-hati. Loh karena itu, jadi suami atau jadi bapak, enak enggak? Enak. Sama orang alim juga gitu, enak enggak? Enak. Ya kalau ngelihat undangannya akeh, ini mata masyarakat. Undangannya akeh, rutinannya akeh, berarti amplope akeh. Itu di mata masyarakat. Enak nerima duit. To ndak ati ruwet yo enak anjen nrimo duit enak, tapi tanggung jawab di balik itu lebih besar. Karena itu kalau wis nrimo dia sendiri tidak melakukan, bahaya, double tambahan bahayanya. Lah karena itu kita saat memerintahkan berusahalah mengerjakan apa yang kita perintahkan, saat kita melarang berusahalah mencegah, menjauhi apa yang kita larang. Sehingga Allah pernah menyampaikan kepada Nabi Musa, "Id nafsak gabla anta ta'idin nas." Katanya Allah kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, nasihati dirimu sendiri dulu sebelum mengingatkan, menasihati orang lain." Kenapa? Jangan kita seperti orang yang memberikan cahaya, keterangan untuk yang lain, tapi membakar dirinya. Seperti jarum. Jarum itu memberikan pakaian kepada orang, tapi dia sendiri telanjang. Jarum kan gitu. Bisa memberikan orang berpakaian, bisa orang kita ini sekarang berpakaian. Berkat apa? Jarum. Bisa membuat kita pakaian. Tapi jarumnya sendiri, nggak kelambi. Endah. Jangan seperti lilin, memberikan cahaya kepada sekitar tapi membakar dirinya sendiri. Ini bahaya, bahaya. Tapi kita dilupakan sama setan. Kita mengerti, kita paham, kita tahu. Tapi ancaman ini sama setan ditutupi. Ojo sampai kerungu, ojo sampai weru. Supaya apa? Kita terus berada di dalam kelalaian, terus berada di dalam kerugian. Sehingga nanti kita menyangka dapat banyak kebaikan, ketaatan di atas dunia dari perbuatan kita, ternyata itu semuanya sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Saya kayak miskin, maka hati-hatilah kamu wahai miskin. Yang miskin ini adalah orang yang tidak sadar dengan tipu dayanya setan. Orang yang tidak perhatian dengan tipunya tipu dayanya setan, dia adalah orang yang miskin. Kenapa? Ditindas sama setan, ditipu sama setan, dibohongi sama setan, enggak sadar. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, hati-hati kamu wahai orang miskin. Bukan miskin harta, bukan miskin kekayaan, tapi miskin karena dia tidak mendapatkan kebaikan, ketaatan, apa yang telah ia berbuat. Dia bekerja, tapi gak mendapatkan hasil. Sano! Kasihan kan? Bekerja siang malam ibaratnya, tapi dia gak dapatkan bayaran. Sano! Dan ini berarti apa? Kalau nuntut, menang dia. Tapi ini urusannya sama Allah, nuntut ke apa? Kenapa kamu mau tertipu dengan setan? Kan gitu. Allah sudah mengingatkan bahwa setan itu musuh kita, musuh yang nyata, wis ketok-ketok musuh. Lah kenapa kamu mau taat? Makanya di sini fa iyyaka ya miskin, hati-hati kamu wahai miskin. Antud ina litazwire. Patuh. Ya. Kepada tipu dayanya setan. Menyampaikan kamu dengan tali tipu dayanya, membuat kamu terbawa dengan tipu dayanya. Ini bahaya. Hati-hati. Hati-hati. Artinya apa? Sadaro. Ingatlah. Bangunlah. Sebelum sudah hancur, sudah binasa. Nah, kita diingatkan sama Imam Ghazali sekarang. Kita sekarang diingatkan sama Imam Ghazali. Ibaratnya Imam Ghazali menyampaikan kepada kita, ayo podo sadar. Ayo podo eling. Wis cukup setan nipu kita. Sudah cukup kita dibohongi oleh setan. Tapi bedanya, orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, itu dia celaka karena satu hal. Fawailun lil jahil haitsu lam yata'allam maratan. Maka celaka bagi orang yang bodoh karena dia tidak belajar. Celaka satu celaka karena dia tidak mau belajar. Sebaliknya wawailul lil alim, celaka bagi orang yang ngerti, bagi orang yang paham, bagi orang yang belajar. Haitsu lam ya'lam haitsu lam ya'mal, sekiranya dia tidak beramal bima alim dengan apa yang dia ketahui, alfamaro, celakanya 1000 kali. Celaka sekali bagi orang yang bodoh karena enggak mau belajar, celaka 1000 kali bagi orang yang ngerti tapi tidak mengamalkan. Karena itu, kalau saya sampaikan ini berhubungan dengan penistaan Al-Qur'an, Ahok. Ahok itu orang kafir. Dia menistakan Al-Qur'an, itu kesalahannya satu. Karena dia kafir. Karena dia kafir. Tapi kalau umat Islam menistakan Al-Qur'an, kesalahannya dua. Atau kesalahannya lebih dari itu. Kenapa? Loh, ini Al-Qur'annya, kalamnya Tuhannya yang dia imani, tapi dia menistakan. Maya, kita harus lebih marah ketika ada umat Islam tidak menghargai Al-Qur'an. Lelek mati lho, ambil mudin di dalgini. Wal-Qur'an imami. Kalau kamu ditanyai di dalam kubur oleh munkar dan nakir, siapa Tuhanmu, siapa Al-Qur'an, jawablah di antaranya Pak, Al-Qur'an adalah imamku. Lah dia meyakini Al-Qur'an itu imamnya tapi dia nistakan. Dia lecehkan. Dan itu terjadi banyak, enggak sedikit. Ya, contohnya apa? Diyasinan. Ya, diyasinan di tahlilan. Ya, berapa banyak orang naruh Yasin Fadilah di tas-tasnya di derek nisor. Lah, Yasin Fadilah dengan kakinya, tinggian kakinya. Itu menistakan secara tidak langsung. Meletakkan Yasin atau ayat atau surat Al-Qur'an di bawah. Terkadang bukan hanya itu, membaginya melempar dari tempat ke tempat. Setelah itu yang membaca meletakkan di bawah. Itu tidak ada satupun yang mengingatkan. Enjoy biasa. Padahal maaf, jangankan Al-Qur'an sempurna, satu ayat aja. Satu ayat saja. Jangankan satu ayat, satu huruf kalau kita tulis niatkan Al-Qur'an, itu enggak boleh dipegang, enggak boleh dibawa bagi orang yang enggak punya wudu. Loh, berarti sangat dihormati, sangat dimuliakan, apalagi bukan hanya satu huruf, akan tapi lebih daripada itu. Bukan hanya satu ayat tapi puluhan ayat. Karena itu orang yang bodoh kalau dia melakukan kesalahan satu dosa. Tapi kalau orang alim melakukan kesalahan double. Double. Dia tahu tapi dia mengerjakan double dia. Mestinya kalau tahu itu menghindar, kalau tahu itu menjauhi. Dia melakukan, lu double berarti dosanya. Jangan kita katakan, lek ngono enak enggak ngerti. Tetap salah kita, enggak bisa. Kita dituntut untuk mengerti. Kita diwajibkan untuk mengerti, mau tidak mau. Berarti kita harus mengerti, bukan berarti ya enak enggak ngerti, salah siji. Lek ngerti double. Enak enggak ngerti ae, cek enggak double salah. Tetap salah. Kenapa kita diharuskan, kita diwajibkan untuk mengerti? Jadi enggak bisa kita menghindar untuk supaya enggak ngerti, cek enggak double. Tidak bisa, tetap harus. Nah ketika tahu, kita harus mengamalkan, mau tidak mau. Mau tidak mau. Karena itu saya katakan, enak enggak? Enak, padha mbek rabi, ayo ojo rabi. Waduh, lek ngono ya enggak enak rabi. Enggak mungkin kita ngomong gitu. Kira-kira mungkin enggak? Hah? Tahu tanggung jawab bukan hanya ngasih makan, tapi mendidik agamanya dan sebagainya. Waduh, lek ngono wis ndak rabi aku. Kira-kira ada yang ngomong gitu. Tapi lek masalah ilmu ngomong ngono. Kalau masalah ilmu ngomong ngono, lek ngono enak ndak belajar aku, tidak ngerti, tidak dusoi dobel. Enggak ada, sama dengan itu, sama. Lah karena itu hati-hati. Kita harus hati-hati. Lah kita harus ingat ini selalu. Jadi imbang gitu loh. Jadi kalau kita belajar tahu resikonya, itu imbang. Jalannya itu bagus, tapi kalau kita belajar tapi tidak tahu resikonya, ini ngawur, ngawur. Contoh ini, kalau kita cuma belajar, nggak tahu resikonya, kalau ditanya asal jawab, ngerti nggak ngerti asal jawab, nggak tahu dia resikonya yang jawab kalau salah itu bagaimana, dia nggak urusan. Kenapa? Nggak tahu resikonya. Tapi kalau dia belajar tahu resikonya, bahayanya. Dia ketika enggak tahu, dia akan dengan mudah, dengan ringan ngomong, enggak tahu. Tapi kalau enggak tahu resikonya atau akan besar bahaya yang didapatkan dengan jawaban yang enggak dia mengerti, akhirnya apa? Jawab. Karena apakah tidak jawab? Isin. Gengsi. Wah, jawab, padahal jawabnya ya enggak. Kan itu bahaya ini. Ini berarti apa? Enggak ngerti resikonya. Bukan enggak tahu loh, tahu hadisnya, Dia baca, tapi karena dilupakan oleh setan, seperti dia enggak mengerti, seperti dia tidak mengetahui bahaya. Nah, karena itu mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan manfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan kita amalkan dikit demi sedikit, sehingga apapun yang kita pelajari, apapun yang telah kita pahami, bisa kita amalkan semuanya sebelum akhir hayat kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.